hancur hatiku mengenang di kau, jadi keping-keping setelah kau pergi. Tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masihkah ada sayang itu? Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya bersama kamu. Walau terus bersama, kan ada hati yang kan terluka. Masihkah ada sayang itu? Sekali lagi maafkanlah karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah ku tak bisa tinggalkan dirinya. Mungkin tak mungkin seterus bersama jalani semua cinta yang tak dijalani. Tapi bila itu yang kau pikir yang terbaik untukmu, bahagiaku untuk dirimu. Sekali lagi maafkanlah karena aku cinta kau dan dia. Sekali lagi maaf.